Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. قال الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Summum bukmun amyum fahum la yarji'un. Al-kasayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadar al-maut. والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله آياتنا. Apa arti dari ayat tersebut insyaallah bisa kita mengetahui bersama, karena kita insyaallah semua memiliki Al-Quran terjemahan. Ay madaluhum al-mutabiqu lima kanu alaih, permisalan yang sesuai, yang cocok dengan apa yang mereka berada atasnya. Kamatsali alladzi istauqad nara, yaitu permisalan orang-orang munafik seperti permisalan orang yang menyalakan api. Ay kanu fi dhulmatin 'azimah wa hajatan ila an-nari syadida, maksudnya mereka berada dalam kegelapan yang berada dalam suatu keadaan yang sangat gelap, dan mereka butuh kepada api yang sangat terang. Nah, ini berusaha mereka. Maka orang tersebut menyalakan api dari selain dia. Orang tersebut dia nyalakan api dari selainnya. Walam takun andahu mi'dah, dan api tersebut tidak menyinari pada orang tersebut. Bal hiya kharijatun anhu, bahkan api itu keluar menyinari dari orang yang membakar api itu tadi. Dia membakar api, namun bukan menyinari dirinya, tapi menyinari selainnya. Falamma adha'atin naru ma haulahu, maka tatkala api itu menyinari apa yang ada di sekitarnya. Wa nadara al mahal alladhi huwa fihi, dan dia melihat keadaan yang dia berada dalam keadaan tersebut. Wa ma fihi minal makhawifi wa amniha, dan apa-apa yang ada di tempat tersebut berupa makhawifi wa amniha, yaitu apa-apa yang memberikan makhawif. Makhawif itu jenis kenyamanan, apa ya, menghilangkan rasa takut. Wa amniha, keamanannya. Wa antafa bitilka an-nar, dan dia mengambil manfaat dengan api tersebut. Wa qarrat biha aynuhu, dan dia merasa senang, sejuk pandangannya dengan api yang dia lihat tersebut. Wa dhanna annahu qadirun 'alayha, dan dia menyangka bahwasanya dia mampu untuk menguasai api tersebut. Inilah keberadaan orang munafik. Fabainama huwa kadzalik, tatkala orang yang menyalakan api tersebut berada dalam keadaan itu, dia merasa tentram dan sejuk. Apa, bukan sejuk, hangat dengan api tersebut. Dia mengambil manfaat dengannya, dan dengan api tersebut dia merasa sejuk pandangannya, dan dia mampu mengontrol api tersebut. Maka tatkala dia berada dalam keadaan persangkaan demikian, izhaballahu binurihim, pada ba'adhu nur, maka Allah menghilangkan cahayanya tersebut. Maka hilanglah cahaya tersebut darinya, menjadi gelap lagi orang itu. Wadaba ma'hu surur, dan orang yang menyalakan api tersebut, ketika api itu padam, maka hilang darinya kebahagiaan, ketentraman yang dia rasakan tadi. Wa baqiya fi dhulmatil 'azimah wan narul al-muhraqa, maka yang tersisa padanya adalah suatu kegelapan yang sangat gelap dan api yang sangat membakar. Fadhaba ma fiha min al-ishraq wa baqiya fiha min al-ihraq, maka pergi dari apa yang ada dalam api tersebut, min al-ishraq, apa yang bagus kita terjemahkan ini, ishraq, Yasir, kal ishraq, ishraq itu nyala, begini pertanyaan, api yang menyala tapi tidak membakar, memberikan kehangatan. Suruk, matahari kalau baru terbitkan namanya suruk. Itu kan belum terlalu panas, jadi kita masih merasakan kesejukan, begitu. Nah, itu maksudnya ya, yaitu kehangatan yang tidak anu. Nah, maka pergi dari api tersebut berupa tadi ishraq, dan yang tersisa dari api tersebut minal ihraq, ihraq itu yang membakar. Jadi sifat api yang tadi memberikan kehangatan hilang, sifat panas yang ada padanya sudah. Fabaqiya fi dhulumatin muta'addidatin, maka dia berada di dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat. Apa yang kegelapan bertingkat-tingkat tersebut? Masya Allah, kita punya lampu ini otomatis semua ya. Ada kan remote kontrolnya. Baik, maka dia berada dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat. Kalau umpamanya setiap lampu ada apa namanya, stop kontaknya, itu mana lebih bagus daripada satu tempat mewakili semuanya? Rencana dari sejak kapan itu? Iya, masya Allah. Biar kalau ada mungkin yang pingin di sana, dia patikan saja di sana. Nah, kalau ada mau di sini saja. Begitu. Daripada satu mewakili semua. Ya seperti di rumah masing-masing lah, maksudnya begitu. Yang WC ada lampunya sendiri, tag. Yang kamar tidur, tag. Gitu. Kalau kamar tidur mau gelap, kamar mandi terang kan tidak apa-apa. Tapi kalau seperti kamar mandi bersama dengan kamar tidur kan dapat. Begitu. Tabarakallah, insyaAllah. namshi qalilan wa qalilan. Kita berjalan sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, tapi insyaallah sampai ke puncak. Baik. Maka dia berada, maka dia tetap tersisa padanya kegelapan yang bertingkat-tingkat. Apa kegelapan tingkat-tingkat? Yang pertama, dia berada dalam kegelapan malam. Ini diibaratkan oleh Allah, mengibaratkan orang munafik itu seperti orang yang membakar api di malam hari. Nah, yang dingin hujan. Dia berada kegelapan malam, kegelapan awan, sahab itu awan, langit maksudnya. Kan kalau ini seperti ini, kan gelap ini, tidak cerah, tak? Kalau tidak cerah kan berarti tidak ada, tidak ada bintang-bintang, tidak ada bulan. Nah, kegelapan lah, mendung. Wadul matul matar, dan kegelapan hujan. Iya, kalau hujan gelap. Coba bayangkan jahat. Wadul matul matar, wadul matul hasilatu ba'dan nur, dan kegelapan yang dia rasakan setelah dia mendapatkan cahaya. Fakaifa yakunu halu hadzal mawsuf, maka bagaimana keadaan seseorang yang mendapatkan keadaan demikian, bagaimana sifatnya? Sifat orang tersebut kalau dia berada dalam suatu tempat, suatu keadaan, misalnya nih di luar rumahnya, pergi hutan atau pergi ke kebun, qadarullah, dia sampai malam di sana. Tidak ada penerangan, habis persediaan. Dan qadarullah pula, malam itu hujan, gelap. Kira-kira apa yang rasanya? Oh, ketakutan dan kengerian. Jangan-jangan ada binatang. Tambah lagi kedinginan. Mau pakai menutup kedinginan, sementara hujan turun. Mau berteduh di mana? Di hutan. Nah, mau cari tempat perteduhan malam, khawatir binatang-binatang. Nah, binatang di malam hari itu banyak yang berkeliaran. Baik. Maka bagaimana keadaan menurut kamu, bagaimana keadaan orang ini? Apakah dia akan merasakan kenyamanan? Apakah dia akan merasakan ketentraman? Apakah dia akan merasakan suatu kebahagiaan dengan keadaan tersebut? Tentu jawabannya kita tahu bersama. Fakadzalika haula'il munafiqun. Maka begitulah keadaan, begitu pula keadaannya orang-orang munafik. Beginilah permisalan mereka. Bagaimana permisalannya? Istauqadu naran, mereka menyalakan api. Kamu kemana tadi, nak? Jangan diulangi. Baik. Maka begitulah keadaan kaum munafikin. Mereka menyalakan api. Apa api yang dimasukkan itu? Api keimanan. Untuk api keimanan itu terus menyala dalam dunia. Istauqadu naral iman minal mu'minin. Mereka menyalakan api keimanan supaya menjadi bagian dari kaum mukminin. Wa lam takun sifatun lahum. Namun sifat itu tidak menjadi sifat bagi mereka. Mereka mengaku beriman, ada keimanan dalamnya menyala, berkobar, maksudnya semangat. Kalau iman itu menyala dalam diri kita itu menunjukkan semangat itu. Iya tak? Naam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imana. Naam. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubu, bergetar hati mereka, itu maksudnya. Bergetar itu bergejolak. Maksudnya bergejolak dengan mendengar nama Allah. Maksudnya bertambah keimanannya. Bertambah rasa takutnya. Nah, begitu maksudnya permisalan itu. Baik. Tapi si api keimanan yang mereka nyalakan tersebut bukan bagian sifat yang mereka memilikinya. Fantafau biha, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dengan sifat tersebut. Wa haqqanat bidzalika dima'uhum, dan dengan sifat tersebut darah-darah mereka menjadi terjaga. Wasalimat amwaluhum, dan harta mereka pun aman. Wa hasalalahum naw'un minal amni fid dunya, dan mereka dengan mengaku-ngaku sebagai bagian dari kaum mukminin, mereka mendapatkan rasa keamanan di dunia ini. Sedikit dari rasa keamanan di dunia ini. Inilah keadaan kaum mukminin. Ibaratnya mereka itu menyalakan api keimanan supaya bergejolak, supaya tetap menyala dalam hatinya. Namun sifat keimanan itu tidak ada pada mereka. Tidak ada pada mereka. Sehingga api yang mereka nyalakan, api keimanan itu cuma bersifat sementara saja. Seperti tadi keadaannya orang yang menyalakan api di kegelapan malam. Cuma sementara saja menyalanya api itu untuk menerangi dia di kegelapan malam. Sementara malam itu masih panjang perjalanannya. Namun api unggun yang dia nyalakan itu cuma sebentar, sejenak saja menyinari dirinya. Setelah itu gelap. Begitu pula kaum munafikin, mereka mengucapkan kalimat iman, mengatakan keimanan yang pada hakikatnya keimanan itu tidak menancap kokoh dalam hati mereka, maka mereka cuma mengambil manfaat dari uji itu sekedarnya saja atau sangat sedikit. Apa itu? Mereka dengan api keimanan yang mereka ucapkan namun bukan menjadi sifat mereka sebagai kaum mukminin, yaitu mereka cuma mendapatkan darah mereka aman, darah mereka terjaga, terlindungi, dan mereka harta-harta mereka pun aman. Dan di dunia ini mereka merasakan keamanan. Kenapa? Karena tidak akan dibunuh oleh kaum muslim. Karena dia menampakkan keimanan dengan lisannya, namun hatinya busuk. Fabainama hum ala dzalik, tatkala mereka berada dalam keadaan tersebut, apa itu, terjaga hartanya, darahnya, dan mereka merasakan keamanan di dunia ini. Idh hajama alaihimul maut fasalabahum al-intifa'u bidzalika nar. Maka tatkala mereka merasakan keadaan demikian, tertipu dengan diri mereka sendiri, maka ketika kematian datang kepada mereka, kata Syekh, maka manfaat dengan cahaya keimanan yang mereka mengaku-ngaku ketika masih sehat tersebut tidak memberikan manfaat padanya ketika di sakaratul mautnya. Nah, ini di sini Allah ingin mempermasalahkan kita bahwa kaum munafikin itu ketahuan nanti kebengisannya, kejahatannya, kemunafikan hatinya dan busuk hatinya ketika nanti sakaratul maut. Nah, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dengan cahaya tersebut. Wa hasalalahum kullu hammin wa ghammin wa adzabin. Maka bagi orang munafik di sakaratul maut tersebut mendapatkan seluruh hammin. Hammin itu suatu rasa sakit yang sangat mendalam. Wa ghammin, suatu kesedihan yang sangat mendalam. Wa adzabin, dan seluruh adab. Nah, wahasallallahum dulmatul qabr, dan mereka akan mendapatkan kegelapan kuburan. Wadulmatul kufur, dan kegelapan kekufuran. Wadulmatul nifaq, dan kedzaliman, kegelapan kemunafikan. Wadulmul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, dan kegelapan kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permisalan orang kafir, orang munafik yang mereka seperti menyalakan api, tatkala api itu menyala, Allah hilangkan cahayanya. Nah, tatkala api itu menyinari sekitarnya, sekitar orang tersebut, maka Allah menghilangkan cahaya bagi mereka, orang munafik. Dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak melihat. Permisalannya itu tadi, seperti orang yang membakar kayu bakar di tengah malam. Ketika dia menyala api tersebut, dia hilang dari kegelapan malam. Nah, dia terlindungi dari kegelapan apa tadi? Yaitu kegelapan apa awan yang gelap. Karena sudah menyinari dia. Dan kegelapan hujan yang turun di malam tersebut. Ibaratnya orang bahan menyalakan api unggun yang bisa menyinari dia. Nah, namun ketika sudah menyala tersebut, Allah hilangkan. Maka begitu pula keberadaan orang munafik, yang awalnya dia menyalakan api keimanan tersebut di tubuh kaum muslimin, sehingga dengan itu terlindungi darahnya, aman hartanya, dan dia merasakan keamanan dan kenyamanan di dunia ini bersama kaum muslimin. Namun itu cuma sementara saja. Kenapa demikian? Karena ketika sifat kemunafikan terus ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan cahaya tersebut yang dia nampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian Allah akan memberikan kegelapan padanya. Kegelapan apa itu? Yaitu kegelapan bertingkat-tingkat. Yang pertama, kegelapan ketika sakaratul maut. Kegelapan ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua, kegelapan di dalam kuburan. Subhanallah. Nah, kegelapan dalam kuburan. Ini. Dan kegelapan kekufuran dan kegelapan kemunafikan, kegelapan kemaksiatan. Intinya ya ikhwan, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, orang munafik terkumpul padanya segala kejelekan. Nah, yang mana bisa kita ketahui dari kehidupan sehari-hari ini dan apa yang keluar dari lisannya. Karena orang munafik ini akan banyak pelanggaran syariat yang akan dilakukan. Terkhusus perkara kekufuran dan dosa-dosa besar. Wa ba'da dzalika dzulmatun nar, dan setelah itu semua kegelapan di kegelapan ketika sakaratul maut dan kegelapan ketika dalam kuburan, maka setelah itu semua ada kegelapan yang berikutnya. Kegelapan apakah itu? Kegelapan di dalam api neraka. Ya Allah. Wabisal qarar, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Walihada qala ta'ala anhum summun ay an sima'il khair, bukmun ay anil nutqi bihi, umyun ay an ru'yatil haqi, fahum la yarjun. Oleh karena itu Allah berfirman tentang mereka, summun. Apa summun? Tuli, pengak pekak. Yaitu tuli mereka, maksudnya tuli bagaimana? Orang munafik itu enggak tuli, bahkan di antara mereka pendengarannya lebih tajam. Tapi yang dimaksudkan di sini tuli itu adalah ansima'il khair, dari mau mendengarkan kebaikan. Dengar kebaikan tapi tidak mau menerimanya. Di sini kita dapat faedah bahwasanya orang yang tidak mau mendengar kebaikan, kebenaran, itu orangnya tuli. Dalil apa? Ah, hafal ini. Summun. Maksudnya apa? Qala ahlu tafsir. Bagaimana gitu? Di antara Syekh Ahmad Rahman As-Sa'di rahmatullah. Yaitu maksudnya tuli di sini adalah ansima'il khair, dari mendengar kebenaran. Jadi kalau ada orang itu dinasihati, sudah dengan pokoknya, sudah dengan sebaik-baik mungkin. Dilakukan dengan tahap demi tahap, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah ini orangnya ini tuli. Dijelaskan begitu, paham. Dia mengelak, tidak jawab. Nah itu misalnya. Nah ini, misalnya, ya akhi jangan minum khamar. Dia mengelak, jawab lagi. Dia mengelak, menjawab lagi. sudah terbantah semua. Hah, dia selesai bicara. Kemudian tetap minum khamar, menunjukkan orang ini tuli telinganya. Tuli apanya? Bukan tuli itu tidak bisa mendengar. Mendengar orang yang berbicara enggak? Maksudnya telah ditutup telinganya dari taufik Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar kebenarannya sehingga dia tuli. Nah, karena kalau dibilang tuli betul-betul tidak mendengar, wah, orang munafik itu. Bahkan di antara mereka pendengarannya lebih bagus daripada pendengar kaum muslimin sebagian. Kenapa? Karena biasanya orang munafik dan orang kafir itu memperhatikan masalah penampilan. Nah, penampilan. Begitu ya. Baik. Sebagaimana surat Al-Munafiqun ini. Baik, ya. Jadi summun di sini maksudnya adalah tuli dari mendengar kebenaran. Bukmun bisu. Apa maksudnya bisu di sini? Ai anin nutqi bihi, dari mengatakan kebenaran. Nah, jadi kalau kita ada melihat orang itu penakut, apa ya, nggak berani, apalagi bagusnya ya, yang kalimat lebih lembut, yaitu sungkan mengatakan kebenaran, wah, mengatakan kebaikan, nggak enak kalau orang Jawa bilang, pekewo, malu-malu, ah ini menunjukkan ini orangnya bisu ini. Nah, dalam mana katakan kebenaran. Makanya kita jangan. Kita melihat kebenaran, katakan. Insya Allah tidak akan mendekatkan kepada kematian dan tidak mengurangi rezeki. Sudah kita bahas ya di buletin itu. Bisa dihafal saja hadalnya. Layam na'annakum. Layam na'anna ahadakum rahbatan nas. Atau rahbatun nas. Wa riwayatin haibatah. Atau haibatu ayakula bihaqin idha ra'ahu au sami'ahu. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian terhalangi untuk terhalangi dari ketakutan pada manusia, ketidakenaan pada manusia, kesungkanan pada manusia. Sudah kita bahas ya, napa pemuroja, supaya hafalannya bisa bagus terus. Untuk dia mengatakan kebenaran apabila dia melihat atau mendengar. Coba lah. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aw aw sami'." Dalam ayat yang lain, "Fa innal amra bil ma'ruf wa nahyan munkar." Apa lanjutannya, ya, kawan? Kalau sesungguhnya amar ma'ruf, nahi munkar, ha? La taqrabu ani ajal wala ibaidhu an-rizqin. Nah, karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mendekatkan dia kepada ajalnya. Ajal kita mau, insya Allah masih hidup kok. Nah, dan tidak akan mengurangi rezekinya. Imam Ahmad, coba antum lihat Imam Ahmad ya. Subhanallah ya. Dicambuk lah Imam Ahmad tuh, dengan cambuk mungkin lebih besar cambuknya. Sekali pukul sebentar, sekali apa namanya, sabetannya, algonya besar. Sekali di saat apa namanya dicambuk, beliau pingsan. Saking kuatnya itu, karena disebutkan dalam biografi itu, kisahnya beliau itu algonya besar yang dipilih memang. Ya, kalau besar kan tenaganya juga besar. Sehingga Imam Ahmad berkeluh kesah di penjaranya ketika banyak yang kunjungi dia. Aku tidak takut kematian yang menimpa aku dalam memperjuangkan apa namanya, dalam bersikuku dalam mengatakan ini Al-Quran bukan makhluk. Dan aku tidak takut manusia lari dariku. Dan aku tidak takut manusia tidak mengikuti apa yang aku katakan ini. Tapi aku cuma satu, aku tidak tahan dari cambuknya itu. Berkukisah loh, sakit murati. Iya toh? Tapi ada di situ seorang pemuda yang datang mengunjungi Rasulullah. Ya Imam, wahai Imam, mengapa kamu berkeluh kesah dari hal itu? Nah, tidaklah cambuk itu kecuali kamu merasakan sakitnya ketika kamu dicambuk setelah itu. Sekali saja kamu merasakan, setelah itu entah kamu pingsan atau mati. Kalau kamu pingsan, maka akan mendarasakan lagi cambuk yang berikutnya. Nah, tapi apa namanya, kalau kamu meninggal, maka kamu setelah itu akan masuk dalam jannah. Cuma itu anak muda nasihat. Subhanallah. Itu maksudnya imam, jangan khawatir cambuk itu. Paling satu kali cambuk kamu pingsan. Pingsan setelah itu sudah, kalau orang pingsan diapakan kan tidak kerasa tuh. Sama seperti orang kesurupan. Pukul tidak kerasa. Karena sarafnya sudah tidak. Nah kalau pingsan sudah diapakan, paling itu dengan cambuknya ya bingung juga, sudah pingsan kamu di depan. Nah, tidak kerasa. Tapi kalau engkau meninggal dengan cambukan itu masuk jannah. Subhanallah. Apa kata Imam Ahmad? Aku merasa terhibur dengan perkataan sampunlah itu, sehingga aku semakin kuat untuk berpegang. Cuman tentunya, subhanallah. Nah, sampai-sampai semua biografinya dicambuk begitu pingsan, dikira sudah mati. Mau mengatakan juga Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Quran itu perkataan Allah dan bukan makhluk. Cambuk lagi, pingsan lagi. Nah, masuk penjara. Sampai-sampai ada datang itu orang menunggu Imam Ahmad. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Sampai di luar jeruji, saya itu menunggu ribuan, sebutkan ribuan atau pokoknya buahnya. Manusia menunggu sambil di atas pena dan pulpennya, pena dan kertas menunggu. Nah, begitu. Tapi tetap beliau mengatakan, karena sudah banyak para ulama yang bersama beliau itu sudah, karena tidak tahan dengan cambukannya itu, disuakinnya. Tidak tahu cambuknya berbentuk apa itu. Kalau sampai tidak sedikit para ulama pada saat itu merasakan sakitnya, teman. Nah, sampai-sampai berguguran lah. Sampai-sampai sebagian yang bersama Imam Ahmad kokoh dan permasalahan itu langsung goyah. Tapi goyahnya itu dengan tauriyah, bukan mengatakan langsung Al-Quran makhluk. Nah, itu kan kufur, kalimat kufur. Tapi mereka bertauriyah karena tidak, cobaannya merasa beratnya. Itulah seseorang itu coba sesuai dengan keimanannya. Matakan itu tadi yang pernah kita nukilkan ya, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Sufi Ibrahim, semuanya ini makhluk. Betul lah ini perkataan. Saya mau tanya dulu antum. Betul lah perkataannya. Antum. Hah? Betul apa? Cuma jawaban cuma dua. Kembali sama antum. Nanti permasalahan apa namanya? Anak musyrikin insyaallah kita bahas. Semalam saya membahas qadarullah tertinggal di rumah. Naam. Ini lagi saya lupa lagi bawa. Berarti nanti kalau kami semalam nanti bukan dah. Ah, cuman. Ini tadi benar apa salah? Apa pun murajaalah. Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, Sufi Musa, lembaran Ibrahim, semuanya makhluk. Benar enggak? Benar. Semuanya makhluk. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, lembaran Musa, lembaran Ibrahim, makhluk semua. Ayo, antum. Kalau yang dia maksudkan tadinya itu benar. Kalau yang dia maksudkan yang disebutkan dari Al-Quran, Injil, Zabur, makhluk itu salah. Salah. Berarti rinci. Nah, tolala, tidak mau terjebak lagi. Abdar, bukan makhluk. Salah. Abu Rukaya, Al-Quran, Injil, Taurat. Ya, bukan makhluk. Berarti perkataan ini salah. Salah. Antu, Abu Zainal, cuma dua saja jawabannya, ya atau tidak? Ayo. Bukan makhluk, ya. Bukan makhluk. Hanya mungkin ada ninjal yang tak salah, tapi yang tepat bukan makhluk. Berarti salah. Siapa namanya? Abisak. Kembali ke domir semuanya ini apa? Ya itu, kembali ke dalam semuanya itu benar atau salah? Semuanya ini maksudnya, maksudkan pembicara yang lima jari ini, benar. Kalau dimaksudkan lima yang tadi kitab hafal Al-Quran, berarti salah Abu Abdullah. Abu Marian? Ada lagi. Sampai sebagian para ulama pada zaman Imam Ahmad ketika intimidasinya dari raja, siapa pada saat itu? Ma'mun apa Maimun? Ma'mun ya. Jangan sampai salah ya, Maimun. Kalau Maimun lain lagi. Mengatakan ada sebagian para ulama yang bersama Imam Ahmad goyah. Karena cobaannya memang raja ya. Antum tahu bagaimana kalau raja menghukum. Ya, coba lihat saja Mbah itu yang sebelum SBY, cara menghukumnya itu main-main, tak? Itu Mbah Soeharto maksudnya. Mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, lembaran Musa, semuanya ini makhluk. Perkataan ini benar apa salah? Benar. Maksudnya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, lembaran Musa, makhluk. Benar ya? Yang dimaksud dengan tangannya, tahir. Begitu. Berarti antum membenarkan. Intinya membenarkan. Paham. Berarti benar ya. Kalau bapak bagaimana? Ya, saya. Barakallah. Apa namanya? Benar berarti. Ilmu. Tidak tahu lah. Ini ya sih. Yang benar itu pertanyaan Imam Ahmad. Tapi perkataan Imam Ahmad, apa perkataan Imam Ahmad? Al-Quran bukan makhluk. Yang ini sekarang. Jawaban menjawab sesuai konteks apa? Menjawab sesuai pertanyaan. Apa ini? Benar atau salah? Berhenti. Contohnya. Tapi. Anda Abu Baik. Sudah betul nih. Kata para ulama ini. Dia menyembunyikan, tidak meyakini. Benar salah berarti. Benar berarti. Benar. Majalis. Sama. Sama siapa? Baca ini orang ini siapa? Sama Muad, sama Iqbal. Merincinya ada. Perkataan salah. Hafid, benar apa salah? Kalau tidur dalam taklim, itu benar apa salah? Tidur dalam taklim, itu benar apa salah? Enggak tahu? Kamu enggak tahu itu benar atau salah? Kalau ada orang tidur dalam taklim, itu benar apa salah itu? Kamu? Salah. Kamu? Salah. Kamu? Dalilnya apa? Dalilnya tidak beradab ya? Bukan tidak beradab, kurang adab. Tapi insyaallah. Dan jelas jawabannya salah. Karena seorang ulama untuk bertauriya dalam keadaan manusia meneladaninya itu tidak pantas. Sehingga Imam Ahmad entah dia tidak aja ngomong sosok ini yang sahabat sendirinya. Sampai mata Imam Ahmad lau kalimah badan. Saya tidak akan mengajar bicara dia sendiri. Kenapa? Karena di saat pada saat itu manusia itu tadi saya mengatakan tadi menunggu apa yang mau dikatakan. Dan raja tersebut akan meralihkan yang perkataan dia. Karena ulama itu sosok yang sangat-sangat di posisinya seperti pemerintah. Nah, sehingga ketika hal tersebut dia mengatakan ini begini, ini suatu kalimat apa namanya, kalimat yang bisa ditarik ke sini dalam keadaan yang dibutuhkan kalimat yang jelas, itu sangat tidak diperkenankan oleh para ulama dan kasus ini. Kenapa? Karena orang bisa menarik, wah ini dia akan menisbahkan pada dia. Ini kalaupun dia membantah, dia membantahnya bukan begitu maksud saya. Sekarang bukan itu yang dibutuhkan. Dalam keadaan penting manusia membutuhkan jawaban yang apalagi awamun nas, berdalikan dengan perbuatan dia itu. Sehingga itulah Imam Ahmad mengatakan, itu sampai mengatakan begitu. Saya tidak akan mengajak bicara dia. Kenapa? Karena di saat itu dia jadi panutan sahabat Imam Ahmad. Nah, sahabat beliau rahimahullah. Sehingga dengan begitu dia dibebaskan. Karena Raja Ma'mun dan yang bersama dia memahami bahwa Al-Quran makhluk. Coba antum lihat. Dari pemahaman ini mengatakan, oh sudah, berarti kamu bersama saya. Bebaskan dia. Karena siapa yang tidak makhluk dihukum. Dihukum. Nah begitu. Sampai kabar kepada Imam Ahmad marah besar. Nah. Dan sinilah Allah mengangkat derajat Imam Ahmad rahimahullah. Dan menjadilah beliau digelar dengan kejadian tersebut sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah zaman beliau. Baru dikenang dengan sejarahnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan Allah menyelamatkan agama Islam ini dengan dua sosok. Abu Bakar di zaman murtad, ya kan? Karena Abu Bakar menyelamatkan Islam, karena pada saat Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW, banyak enggak sahabat yang murtad? Banyak sekali. Sahabat. Ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Oh, karena kenapa di zaman Abu Bakar muncul siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Di zaman Abu Bakar Siddiq banyak yang tidak mau mengeluarkan zakat. Coba antum lihat. Tapi Abu Bakar ingin memerangi mereka. Umar menahannya. Abu Bakar marah. Padahal ya Abu Bakar, antum tahu siapa Abu Bakar? Kecil. Dibandingkan Umar bin Khattab. Begitu. Tapi tidak peduli dengan Abu Bakar. Saya tetap akan begini, saya akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Walaupun sedikit. Abu Bakar, Umar bin Khattab tetap bersikeras. Tapi berjalan waktu, Umar memahami ternyata yang benar dia. Nah, begitu. Allah menyelamatkan agama ini dengan dua orang. Sebagian ahli mengatakan itu. Abu Bakar di zaman murtad dan Imam Ahmad bin Hanbal di zaman orang meyakini Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an makhluk. Itu keyakinan Al-Qur'an makhluk. Kekufuran apa bukan kekufuran? Mengeluarkan Islam apa tidak? Mengeluarkan Islam. Kenapa? Karena dia akan menyatakan kalau Al-Qur'an makhluk berarti Allah. Karena Allah, karena Al-Qur'an itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah yang la yanfakku minhu, yang tidak terpisah dari Allah. Sifat kalam. Ya, saya berbicara ini, apakah ucapan saya terpisah dari diri saya? Lah, satu. Ucapan saya dengan diri saya satu, makhluk. Ya enggak? Tapi kalau Allah, ucapan Allah dan diri Allah tidak terpisah, berarti Allah dan perkataan Allah bukan makhluk. Tidak bisa dipisahkan. Inilah yang Imam Ahmad mempertahankan. Sehingga dengan beliau pertahankan sampai beliau meninggal. Setelah itu kaum muslimin mengetahui bahwasannya yang benar adalah Imam Ahmad. Subhanallah. Begitu ya. Apa pada saat itu ulama-ulama yang mendukung Khalifah? Padahal mereka bukan mendukung, tauriyah. Tauriyah itu apa ya? Raja Khalifah saat itu. Kenapa? Sampai mengatakan Al-Quran masuk. Kan ada bisikan dari apa namanya, yang kalau tidak salah ingat itu dari kalangan Jahmiyah. Pokoknya sekte-sekte yang nyeleneh, yang benci pada, hasad pada Imam Ahmad rahimahullah, mereka mendekati hal tersebut, hal tersebut. Kasusnya Imam Ahmad berkisar dari itu tadi, orang-orang yang hasad pada beliau. Sama kejadian Imam Ahmad ini dengan terulang lagi di sejarahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi yang lebih terkenangkan Imam Ahmad karena beliau lebih dahulu, begitu. Bermula dari situ. Nah, kemudian jadilah raja tersebut makmun, terpengaruh dengan keyakinan hal tersebut. Nah, baik. Tapi para Imam Ahmad tidak serta merta mengkafirkan orang mengatakan begitu kecuali setelah kalatulnya. Karena kenapa? Karena seperti sudah sahabat karibnya mengatakan ini. Ini teori yang tidak boleh pernah tersebut. Kalau memang dijelaskan oleh ahli ini, memang yang dia maksudkan itu adalah ini, jarjumar ini makhluk. Tapi di saat keadaan demikian, kemudian dan sosok dia yang demikian pula berkata pada hal tersebut, yang mana manusia meneladaninya dan mengikuti perkataannya, ini tidak boleh. Nah, kita beri contoh. Mana salah contoh? Ya, tidak apa-apa. Seorang alim ulama, dia melakukan suatu perkara yang di salaf mustalah hadis, dia tidak memakai songkok saja, bukan memakai songkok, apa namanya, dia memanggil ayam, memanggil ayam dalam keadaan dia tidak memiliki beras, dia cuma gitu kan, dalam keadaan dia tidak memiliki beras. Ini didhaifkan oleh para ulama, tidak diterima hadisnya. Kenapa dia? Karena dia seorang ahli hadis. Dia seorang yang menyampaikan apa namanya, hadis Rasulullah SAW yang mana perkataannya akan dicontoh dan teladani. Dia mengaku al-hadis. Ini dia bentuk. Kenapa dia terima? Karena dia menipu ayam itu. Dia memanggil kurung Tuhan. Habis dia terima. Sehingga dia terima hadisnya karena Rasulullah SAW hadis, menjaga hadis Rasulullah SAW harus bersih dari sifat itu. Subhanallah. Oh, natal kalau kita buka lagi daib kan kita sudah ini. Matruk. Matruk. La yaslu syawahid wal mutaba'at. Tidak bisa untuk diangkat hadisnya dan tidak bisa juga untuk didukung. Siapapun yang dukung kita tidak bisa untuk mengangkat hadis kita. Tidak. Begitu. Sampai diantara para ulama itu ada yang para al-hadith, dia tidak memakai kopiah, didoibkan hadithnya. Kenapa? Karena betul-betul untuk menjaga agama. Itulah para pembawa agama. Nah, begitu. Apalagi dari permasalahan kecil seperti begitu loh, memanggil ayam, kemudian tidak ada beras untuk kasihkan, doibkan, tidak memakai kopiah, doibkan. Gimana kalau sampai mengatakan begini? Nah, di saat manusia menunggu jawabannya, nah, kemudian dia bertauriya demikian, wahai, baik ya, itu maksudnya. Tapi kok kita nyambung sana? Kita kembali dari permasalahan tersebut. Imam Ahmad rahmatullah alaih mengatakan kebenaran, dan ini bukan kategori orang yang diam, mereka bisu, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan as-sakitu alal munkar, apa lanjutannya? Kafailihi. Orang yang diam dari kemungkaran seperti orang yang melakukan. Dia melihat kemungkaran tidak mau berbicara, tidak mau apa. Seperti yang berbuat. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengibaratkan orang yang diam dari kemungkaran seperti setan bisu. Kenapa itu dalilnya? Apa dalilnya Imam Ahmad? Imam Ibnu Qayyim? Ini tadi. Summun bukmun bisu anunut kebi, dari mengatakan kebaikan, kebenaran. Baik ya. Perkataannya tegas enggak itu Imam Ahmad, Imam Ibnu Qayyim? Coba lihat, orang tidak mau mengatakan kebenaran, setan bisu. Coba kalau kita katakan pada orang, kamu mau katakan kebenaran, setan bisu kamu. Wah, besok tidak mau ketemu, tidak mau aja bicara lagi. Mungkin kalau rekan bisnis, diputus sudah besok. Tidak mau, mungkin. Masa dia katakan saya setan? Tuh, semua. Oh itu, on itu. Apa orang Rahab bilang? Setan. Kalau orang raha apa maksudnya? Thai. Orang Bugis? Kalau orang Bugis? Ini orang Makassar. Thai. Thai eh summun bukmun ay an nutqi bihi. Amyun an ra'yatil haqqi dan buta dari melihat kebenaran. Ya, itu inilah sifatnya munafik. Summun tuli dari mendengar kebenaran. Sudah datang kebenaran, sampaikan Al-Quran dan Sunnah, perkataan salaf dan ahlul ilmi, masih saja. Mana mampan tak disebutkan, ya akhi, kenapa kamu masih begini, begini, begini. Misalnya, sudah tahu ini riba, kenapa masih begini? Sudah tahu itu ini haram, kenapa masih begitu? Sudah tahu ini melanggar syariat, kenapa masih begitu? Masuk sini, keluar lagi. Masuk tak kanan, keluar dari kiri. Ibaratnya. Tidak mampan itu nasihat. Tidak mau mendengar kebenaran. Nah, ini mungkin dia tuli. Nah, begitu ya. Dalilnya apa ini? Allah berfirman summun. Mereka itu tuli. Jangan dipahami, oh tuli dan masukkan itu tidak bisa mendengar. Nah, orang munafik, bahkan sebagian orang munafik mungkin lebih ganteng. Lebih sempurna telinganya. Nah, karena boleh jadi telinganya dirawat terus. 6 bulan sekali pergi dokter untuk memeriksa di dalamnya bersih apa tidak. Nah, subhanallah. Karena mereka memiliki dunia. Kemudian sifat munafik berikutnya yaitu bukmun, bisu dari mengatakan kebenaran. Omyun, buta dari melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, kita coba sampai sini ya. Fahum la yarji'un dan mereka tidak akan kembali, maksudnya li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafuh. Karena sesungguhnya mereka tidak akan kembali kepada kebenaran karena awalnya mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahui. Fala yarji'una ilaihi, maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Bikhilafi man taraka al-haqqa an jahlin wa dalal fa innahu la yaqil. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan. Beda ini. Fa innahu la yaqil, maka orang itu tidak berakal. Wa huwa aqrabu rujuan minhum, dan dia orang itu yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan itu lebih sangat mudah untuk kembali kepada kebenaran. Makanya ini kaidah, bukan kaidah, ini ilmu yang kita dapatkan dari. Oleh karena itu kita melihat ada orang sudah dulu dia tinggalkan kebenaran, kemudian sekarang dia paham kebenaran, tapi kok enggak bisa lepas dari kebatilan. Ha, ini sebabnya. Ketika dinasihati kebaikan tidak mau dengar. Ketika disuruh berbicara untuk mengatakan kebenaran enggak mau berbicara. Apalagi ketika disuruh melihat terus perhatikan masalah. Ini haram apa tidak? Ini zina ini tidak boleh apa tidak? Supaya melihat terus benar-benar mudaratnya, tidak mau. Akhirnya apa? Allah menghukumnya. Betapa banyak kita melihat saudara-saudara kita sadar, tidak boleh. Ya tak? Sadar, waras. Nah, tidak pernah ada data latar belakang bahwasanya dia pernah masuk rumah sakit jiwa. Sadar, tapi kok sudah tahu itu kebenaran toh nggak mau itu. Coba lihat saudara-saudara kita, zina tahu, riba tahu, apalagi khamr tahu, sadar mereka. Tapi kalau kenapa mereka tahu? Sudah tahu begitu, kenapa mereka tidak bisa lepas? Itu tadi karena kenapa? Mereka tidak pergunakan pendengarannya, lisannya. Dan pandangannya. Oleh karena itu kalau kita salah menempatkan ini semua, akibatnya nanti kita sudah mengetahui kebenaran tidak mau melakukan. Waliyatubillah, ya Allah. Nah, dan yang dimasukkan oleh Syekh di sini permasalahan ini, permasalahan yang besar, kekufuran dan dosa-dosa besar. Nah, kenapa? Karena ini menyebabkan orang susah untuk bertobat. Kenapa? Cuma tuh, fala faum layyadin, mereka tidak akan bisa kembali. Maksudnya bertobat, Orang munafik bukan permasalahan dosa kecil yang mereka lakukan. Orang munafik bukan dosa kecil yang mereka lakukan. Ya tak? Menipu Allah, ingin menipu Allah, menipu kaum mukminin. Dosa besar apa anda ini? Dosa besar. Nah, mereka menyembunyikan kebejatannya, menampakkan, masya Allah. Dosa besar apa anda ini? Dosa besar dan seterusnya. Oleh karena itu, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan, membuka pendengaran kita, meringankan lisan kita, membuka pendengaran kita maksudnya untuk mendengar kebenaran dan kebaikan, dan memudahkan lisan kita untuk mengatakan kebenaran dan pandangan kita untuk melihat kebenaran. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi salahli sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi salahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yasirli amri, dan berikanlah aku kemudahan dalam perkaraku, yaitu untuk jadikan lapang hatiku ini. Naam. Dan berikanlah kekuatan dalam lisanku untuk mengatakan kebenaran. Syahid dari hal tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diringankan lisannya di dalam mengatakan kebenaran. Tidak merasa berat. Nah, ini. Karena kalau kita sudah, ya ikhwan, di sini coba antum lihat maknanya. Perhatikan baik-baik tambahannya. Nabi Musa meminta kelapangan hati dan diberikan kemudahan keringanan dalam mengucapkan lisan dan mengucapkan kebenaran. Tidak sebutkan mata dan telinga. Karena dua ini, inilah intinya. Hati kalau sudah bagus, bagus semuanya, ya enggak? Kita tahu dalilnya. Lisan kalau bagus, maka bagus pula semuanya. Iya enggak? Kita tahu dalilnya. Sehingga dengan inilah Nabi Musa meminta kedua perkara tersebut, karena inilah yang akan membaguskan seluruh anggota tubuh. Lisan membaguskan dari zahir anggota tubuh semuanya, sementara hati akan membaguskan apa yang ada dalam tubuh kita. Nah, dari darah, daging, apa yang dimasukkan menjadi darah dan daging, itu semua akan bagus kalau hati ini bagus. Lisan ini, anggota tubuh semua akan bagus kalau lisan ini bagus. Enak. Betapa banyak orang jat dari sini perkara lisannya awal. Iya tak? Nyerempet set. Betapa banyak orang yang mulai matanya tidak bisa dijaga karena mulai dari lisannya. Nah itu. Oleh karena ini maksudnya. Oleh karena itu, maka ini kita minta kepada Allah, berdoa dengan doanya Nabi Musa, Rabbi salah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini kenapa Nabi Musa itu, karena memang wahyu dari Allah. Ini intinya disebutkan begitu. Kenapa Nabi Musa alaihissalam meminta ini? Nah, padahal ada juga tangan, ada juga begini. Tapi ini intinya. Inti tubuh kita ini dua. Hati dan lisan. Hati dan lisan. Kita sudah tahu dalilnya dan sering kita sebutkan dalilnya. Maka ini intinya dua. Nah, inilah sumber keselamatan dan kebahagiaan kita, ataukah sebaliknya? Wal iyadzu billah. Tapi insyaallah kita jumpa sampai sini ya. Semoga bermanfaat apa disampaikan oleh Syekh rahmatullah alaih tafsir Al-Qur'anul Karim nikmat. Naam. Begitu Syekh As'ad rahmatullah alaih, tafsir beliau sangat menyejukkan hati kita. Ini kalau kita sebutkan saja ini untuk buletin masyaallah. Tapi jelas, bikin sedikit. Soalnya kalau kita buat buletin dari juz amma, kemudian juz yang berawal, berarti nanti sudah tahu, sudah paling dia tinggal dengarkan saja. Tapi insya Allah kita akan kutip ayat demi ayat, kemudian kita bisa ambil faedah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi kita semua dan menambah timbangan amalan kebaikan kita dengan amalan yang kita lakukan malam ini. Innahu sami'un qarib mujib da'wat ya qadil hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.